Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna suratal mustaqim. Khairil mu'minin alaihim. Wawassayna al-insana biwalidayhi. Bismillahirrahmanirrahim. Wawassayna al-insana biwalidayhi husna. Wa in jahadaka litusyrika fi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun walladzina amanu wa 'amilus shalihati lanudkhilannahum fis shalihin wa wassaynal insana lan paring wasiat ingsun paring perintah penting ingsun wawas senalan paring perintah penting ingsun to paring wasiat ingsun alinsana ing manusa manusa sapa wae biwalidehi kelawan wong tuwa lorone insan wong tuwa loro sing lahirna utawa wong tuwa lorone insan tak paringi wasiat husnan kelawan nglakoni apik husnan kelawan ben nglakoni apik utawa supaya nglakoni apik isoan tegese wasiat dha hasanen kang duweni sifat apik bi ayu birrohuma kelawan gambaran ento ngapii sing ngapii mboten sekedar gak nglarani bi ayu birro gambare arep yen to ngapii sapa insan huma ing alwalidaini wa in jahadaka lamun meksa sapa walida kakak ing sira litusyrika supaya nglakoni syirik sira bi ing ingsun to bi klan ingsun lakoni sirik ma kelawan perkara to ma tegese nglakoni perkara le sakang ora ana iku lakake sira bi klan ma apa ilmu apa pengertian satu ilmu ma'rifatul ma'lum manane muwafaqatul waqi'i tegese sesuatu kang sesuai karo keadaan fala mafhumalah mongko ora ana mafhum iku maujud lahu kedue iki dawuh male salaka bihi ilmu fala tuti mongko aja taat sira subhanallah mongko aja nurut sira huma ing wong tuwa loro fil isyraqi ing dalem napa nglakoni sirik fil isyraqi ing dalem nglakoni sirik ilayya kumareng ingsun marji hukum tibali sira kabeh fa ana bi hukum mongko crita ingsun kumeng sira kabeh bima kan perkara kuntum kang ana sira kabeh utama lu nang nglakoni sira kabeh fa ujazikum to fa ujaziyakum mongko male ingsun kumeng sira kabeh bihi klan mata malu waladina teo ngake amaru kang podo iman sapa ladina wa amil lan nglakoni sapa ladina sholihati ing boro-boro ngamal saleh lalu tekhilan nakum wong sing iman lan nglakoni ngamal saleh iku lanu tekhilan nakum nyektine bakal mlebono ingsun gumeng alladina aman wa amil sholihat ta lebono fi sholihin ing dalem kelompok wong sing saleh maknane al anbiya iki sing boro-boro nabi wal auliya lan boro-boro wali bi an nahsyurahum gambare araf yen tong giring ingsun gum ing para salihin ma'hum sertane para anbiya lan aulia ma'hum sertane anbiya lan aulia bon iki kula terangaken ya dados ngendikane ulama wong iku kudu ngapiki wong tuwa ngapiki niku fauqa adamil idza di atas tidak menyakiti misale ke de wong tuwa buat nate sampean sadui ora tau mbok pisoi tapi ora tau mbok kei duwe berarti moh tidak menyakiti tapi tidak berbuat baik. Nah, berbuat baik itu artinya sudah melewati kelas tidak menyakiti plus berbuat baik. Jadi selama ini sing sampean lakoni ku keliru moh gak ngelakon gak ngelarani tok tapi nek ora tau kei duwe mulane do melarat alhamdulillah niki musuhan. Mancan santri itu kadang orang tua itu parah tenan. Dari alasan sibuk ngiyai ganti rabirul walidin keliru nih gue, jadi orang tua itu nomor siji kulau ini buatan sombong ya, kulau ini sering kodoh supir kulau itu khusus sibuk, gak usah pamit aku sampai kulau ini nanti izin ngajak tamu, bercak ke rumah jepulnya mobil kulau rauh karena ini karena peraturan khusus sibuk, gak usah apa pamit terus ngeten ya orang larani nak warai sampean carane dadi ijtihad dadi mustahid. Dadi nak latihan dadi mustahid itu ngapi iku maknane ora sekedar gak nglarani. Jadi misalnya sampean ora tau misoi wong tuwa, ora tau naboki, ora tau apa jenenge gak nglarani. Tapi nek ora ngekek dhuwit iku cek kliru cara pengiran kudune. Napa? Ngekeki. Wis wira-wira sak duwe kudu duwe, nek ora duwe kudu. Ya golek kudu entuk, golek iso ora entuk, ora oleh golek. Golek tok ora entuk repot kudu kasil. Wong pengen di sepeda mentor wae nganti utang-utang kredit-kredit kok ben swarga ora gelem kredit. Sampean kepen di sepeda motor kan kredit. Kredit itu tegang to ora? Tegang. Tegang. Sawulan golek dhuwit 200, 300 kok kredit sepeda motor. Mosok kok kredit swarga. 300.000 ning wong tuwa ora kuat. Panjenengan gak minat swarga sampean. Dadi kudu dikredit. Swarga kaya kudu napa? Sama tak cerita nih tentang birul walidain wali birul walidain. Sing masyhur ini Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni menangi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia jangan menangi. Mana nih menangi? Saat periode. Dia menangi. Mana nih saat periode? Kanjeng Nabi gue jadi sugeng. Kabeh tangga-tangga nih gue sampun ngaji tentang Kanjeng Nabi. Dia doa iman. Uwais Al-Qarni nangis kepengen disosowan Nabi. Gak disosowan. Bergoda ada ibu nih gue lumpuh. Cerewet. Jadi kayak nak pin bus wargo itu tu ibu lu syaratnya. Cerewet. Leo ngapa suan Nabi ku sorau lah. Gara-gara kon ngurusi dia ni kan nak suan Nabi sih ngejak aku. Sopo nak nih didi jokin dok. Mana pulau nu termasuk kiai nak ono santri boyong sih ngongkon wong tua ni langsung pulau lah. Perkara ni suan Nabi dibanding wong tua. Wes Al-Qarni ni pernah suan Nabi. Perkara ni agak apa suan ni ku rau lah ibu. Nabi lho mboten terima kiai. Sinten? Ora terima Nabi Musa, Nabi paling apik. Abdul lho apa? Anbiya. Ora oleh ibu. Dituruti. Walhasil sampai ibuke kapundhut, Nabi nggih kapundhut. Niku Nabi sempat ngendikan, "Ya Umar, khairul qurun Uwais Al-Qarni." Api-apike angkatan sawise aku iku wong sing jenenge Uwais napa? Al-Qur'an. Kowe nak ketemu kudu kowe njaluk donga fal yastaghfir lakum. Kudu Uwais iku gelem njalukna sepura kanggo kowe. Cirinya gimana ya Rasulullah? Dia rajulun min qarnin. Dia lelaki dari qarn. Pertama itu rajulun min muradin summa min qarnin. Nanti pindah-pindah teng kampung murad terus pindah kampung qarn. Terus alamate iku dekne nate de penyakit baros. Baru sepenyakit nopo kados panu putih terus ilang ilang mau diadirham kecuali mau onong guling-gulingan mau diadirham terus saat ini sak duit koin 500an gitu. Kena ketemu fa'akrik humin salam aku salamku sampai nonde ini terus kue kudu fal yastaghfir lakum jaluk sepura kanggo deh kanggo kue kate walhasil era Abu Bakar enggak, karena memang yang diwasiati Umar. Era Umar itu tiap ada rombongan sowan mesti ditakoi. Hal fikum min qarnin, apa di antara kalian ada orang qarn? Berkali-kali enggak. Suatu saat ketemu tanggane Uwais. Apa ada orang di kampung kamu namanya Uwais? Namanya Uwais, sifatnya begini-begini wadah. Rajulun la yubaru bihi. Ya kulu nak indahku majrun. Ya ada orang jenis Uwais, tapi kata tetangga-tangga ini orang edan ya. Ya orang edan ya, mereka karena kemudian jadi wali edan sih, sama paham daftar edan sih urutan. Tapi majrun villa, orang edan, mereka orang BPKB, ini stres ya. Ini macam nonton hadisnya, uskuru wa hatta ya kulu nahu innahu majrun. Kowe kuwi ning pengiran nganti wong ngomentari kowe ngono kok. Nah, amane sa asli rosa-rosa. Wes napa? Edan ora kudu edan sing teng dalan-dalan niku jek pinter. Karena rata-rata milih ning pasar, kok banyak makan, jek pinter. Edan niku cara ulama ora ngono, misale ngeten nggih. Taman naita antam si faqihan munadhira fi ghairi ana in wal jununu bununu. Edan itu kue kepengen alim tapi rasinau, itu ya edan. Kepengen wali tapi ora tirakat, edan. Kepengen alim tapi ora ikhtiar, gitu kok. Edan. Jadi edan itu wal junun fununu, edan itu macamnya akeh. Iya formulirnya kata tinggal sama milih sing jenis sendiri. Jadi edan itu, nawa kata. Boten sing teng dalan-dalan tok, boten wonten majnun Laila, wonten majnun villa macam-macam. Walhasil akhirnya suatu saat Umar itu ketemu. Ini rumahnya, Umar itu ketemu. Ketemu Wais Al-Qarni dimintai istighfar, dia tidak mau karena dia menganggap Umar itu orang terbaik. Akhirnya Umar nganggu kartu truk ini, aku sih ngongkon Kanjeng Nabi. Terus gelem dungo. Gelem dungo, terus ya sudah seperti itu. Umar ingin setiap tahun musim haji ketemu. Jairi Wais Al-Qarni, saya kalau ketemu orang itu mengalami wahsyah, mengalami gangguan asing, sehingga ini pertemuan terakhir. Pertama dan terakhir pun sebetulnya nanti ketemu. Terus suatu saat ada orang tabi'in. Tabi'in ini wali, jenis haram. Haram di edan kepengen ketemu sinten Uwais. Pokoknya itu bahasanya pasti bahasanya riwayat ya. Wong itu nak kepengen banget, cara orang Jawa ke edan ketemu iki. Mana ini kepengen banget itu cara orang Jawa, dan ini apa? Edan ketemu iki. Cara orang Arab memang terjadi majnun laila. Bon walhasil akhirnya ketemu teng Irak, teng Furat. Niku tiyang ganteng bermata biru, terus ketika ketemu terus haram niku jare sinten Uwais Al-Qarni, anta Haram bin Hayyan. Iku Haram bin Hayyan. Naam. Terus kaget Haram. Kok jenengan ngertos nama kula? Kok Anda tahu nama saya? Terus ngendikane Uwais, ta'rifu ruhi ruhak. Rohku itu kenal roh. Jadi aku rohku itu. Fa innal arwah junudun mujannada. Fa ma ta'arofa minha ikhtalafa. Wa ma tanakaro minha ikhtalafa. Roh itu satu pasukan sing saling melengkapi. Nak pancen ditakdir sejenis, nggih kenal. Nak ora sejenis nggih mboten napa. Kenal. Terus Haram niku mau ngajak salaman ke beliau, tapi masyhur semua riwayat sepakat fa'aba ayyusha hifani. Uwais menolak diajak napa? Salam. Makanya saya berkali-kali ngendikan, salaman itu sunat. Ijma'nya ulama salaman itu sunat. Tapi kamu jangan menganggap orang baik itu kurangnya yang mau diajak salaman. Uwais Al-Qarni itu diajak salaman enggak mau. Saya berkali-kali ngendikan, enggak semua ulama itu tetap kalau salaman gak sering, semua ulama salaman kadang gak mau. Gak maunya itu bukan karena sombong yang tadi, kalau terang nanti sore. Dillatan ditabek wa fitnatan dil matu. Engkau kaya sekadung ino nyucup, sing mbok cucup, nak ora tepak jadi ujub sombong. Jadi kaya sekadung ino, kun hilo nyucup, sing mbok cucup, nak hati ini orang bersih, jadi nopo? Jadi nopo? Sombong. Makanya dari Dawi Abdul bin Mas'ud kan ada di toko, itu biasa. Kalau nopo dillatan ditabek, wa fitnatan lil matu sing anut ino sing dino terawan kena penyakit apa ujub ya sombong macam-macam. Itu diantara mazhab yang juga dilakukan Uwais Al-Qarni, makanya beliau menolak nopo salaman. Tapi jangan kira selalu begitu, ya ada juga, enggak ada ulama yang melakukan itu selalu, mesti kadang-kadang, kadang mau kadang enggak. Mohon kula terusna ceritanya. Kemudian Haram bin Hayyan minta diwasiati beliau macam-macam. Nah, wasiatnya beliau itu lucu. Dekne seneng dewi, tapi wasiatnya alaikum bil jamaah. Yen aku pengen selamat, iku kudu kumpul wong akeh. Nggih, nek kepengin selamat, kudu kumpul. Ini uniknya sinten? Uwais Al-Qarni, dia menolak kumpul orang, tapi wasiatnya supaya kita kumpul. Karena tadi niru kok nggih. Ulama itu punya sisi, kayak Uwais Al-Qarni tentu sayyidul ulama, punya sisi dua, serentak. Dia kalau kumpul orang pasti banyak wahsyah, banyak asing, banyak macam-macam lah. Kumpul wong gak repot. Wong gak kurang ajar tenan. Misalnya si A terkenal wali, mesine jadi wali para pangeran. Nah, para pangeran orientasinya akhirat. Lho sing sowan opo? Njaluk donga sugih. Lha lu terkenal no meyakini si A iku wali bareng sowan kok njuk juga njuk dadi bupati. Padahal maknane wali ku wong para pangeran urusan akhirat, tapi jalukane njuk yo tu. Jadi lucu manusia yo gendeng tenan. Ana wong gak ndakno duwit, artine butuh duwit. Lho kok dikeki duwit? Wong nanti kepen gak ndakno duwit, ora kos duwit malah bokeki yo beneran. Mulane Abu Yazid Al-Bustami tau disuwani wong dikeki duwit cara mriki 1 juta, ya Abu Yazid ini tak kasih uang 1 juta. Tujuh mak, tujuh wae mau apa, Jung? Nek bodho sedekah kiye terus arto kula ben tambah kathah. Kowe kepengin tambah akeh kok mbok kurangi peneh. Jadi mbok kepengin tambah akeh iki kok kalong wis peneh. Kok mangkel ngene. Mergo tinggu sarana napa penggandaan napa. Wah. Cuma kan lewat modus akhirat nah kalau Dimas Kanjeng kan modus ya modus wau. Sehingga ya fatwa beliau gitu. Alaikum bil jalal. Mulanya Mas Al-Qarni ini legenda tenan. Dia enggak pernah punya makanan, enggak pernah punya baju kecuali yang dipakai. Alasannya kalau lebih nanti takut dihisap. Terus yang enggak bisa ditiru lagi dia ini ora tau Jumatan. Mergo ora tau di pakaian sing cukup nggo nutupi aurat. Jadi cara madhabe dekne. Pakaian sing ora kena hisap sing pas nggo nutupi aurat. Luwe ayane iku hisap. Dek ini nek misale dalu mangan, ya kudu entek segane. Nek ora disedakono, mergo nak luweh ana kisape. Ya sono, wani gitu. Ora ana karo lane ora usah dadi wali, abet dadi wali. Nah, sebetulnya di formulir wali iku jek ana pendaftarane. Iku wali kan ana aktop, anjab. Ana wali paling gampang wali atfal. Mulane ning gone manake waya anjab, waya aktop, waya dados waya atfal. Atfal wali napa? Kecil, atfalu jamae napa? Tiflun. Kecil artine wis kok cilik dolan mulai mangan, bar dolan mulai mangan. Pokoke donya ora dipikir, kok ora ono sing mikir. Wis kok cilik dolan terus mulai sore mangan, terus dolan jajan mangan. Wis pokoke ora donya ora usah dipikir, wis ono sing ngatur iku santai. Iku jenenge wali napa? Tapi kok daftar iku malah ora masuk. Ngucah cilik kok seneng rondo. Dadi ya gak mungkin juga mereka daftare wali atfal. Bukan ya aneh. Ngucah cilik ora duwe napa? Jawa ora duwe nafsu. Terus kowe wali apa? Aktor ku patoke bumi abot kan anjab ulama wali cerdas iku wali ulama. Atfal oleh saenake dhewe tapi syaratnya mau. Ora oleh seneng napa? Di macam-macam. Lawas Al-Qarni kelasi menwali kutub, patok ibu ini. Karena tadi dia itu saking takutnya hisab. Tapi itu punya efek beliau tidak bisa Jumatan. Karena tidak punya pakaian yang pantas. Makanya tidak bisa ditiru secara syariat. Seorang lagi beliau dalam konteks tertentu itu tidak bisa ditiru secara nopo. Tapi itu biasa dalam khazanah ilmu kewalian itu. Ada perilaku tertentu yang harus diakui benar. Tapi secara konteks syariat gak bisa di nah, itu yang digambarkan Nabi Musa dan Nabi Nuh Khidir. Nabi Khidir itu ada orang yang potensi kafir besarnya cilik dipateni timbang gede kafir atau mati mulai cilik. Tapi pertanyaan secara syariat Nabi Khidir kan ngerti catatane nandene calon mati kafir. Lha piye apa roh catatane ada? Kan gak mungkin kita ikut itu. Malahnya dari Habib Salim Asatiri ketika ngarang kitab tafsir sekarang kan baru beredar kitab beliau mengatakan Nabi Musa itu luwe afdol dibang Nabi Khidir. Karena Nabi Musa tukang protes, cara ora protes dhekne ora pati nabi sing afdol. Kenapa? Normalnya setiap nabi syariat kalau ada kemungkaran saat itu juga harus protes. Li'annahu la yasbiru 'ala mungkarin ra'ahu. Saya ulang lagi, li'annahu la yasbiru 'ala mungkarin ra'ahu. Makanya ini kan problem kita ya. Ini krungokno tenan ya. Awas kena keliru. Kalau balen malah ya. Tradisi santri di Indonesia atau penggemar wali di Indonesia, wali itu kan punya tempat khusus, bahkan diyakini di atas ulama. Padahal dulu tradisinya ulama itu diyakini di atas wali. Sampai Imam Syafi'i ngendikan, nak ulama isra wali, ning dunya ora ono wali. Masyhur dene ngendikan, nak ulama mesti wali, nak wali ora mesti ulama. Wong wali ku modal sabar iso dadi wali, nak ulama kan kudu ngalim, ruwet napa? Ruwet, dadi apal alfiyah, apal waswoe ruwet. Wali ke sabar ngalor ngidul untuk jajam nak tepak ono sing yakin ke wali nak ora tepak derane wong edan kan pilihane mok loro to. Nah niki rungokno tenan ya. Andai kan para ini kata beliau, andai kan para pembaca tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa kok dia orang faqih dan dia pakai konstitusi konon faqih maka akan mengidolakan Nabi Musa. Yaitu adamu sobri li annahu la yasbiru an mungkarin roha. Kalau balik ini malah misalnya kita ngaji fikih hukumnya roh barang mungkar piye siji ngingkari faliwayiruhu biyadi fa'ilam yastati

Salah wonten tiyang biasa gojekan ngalor ngidul, biasa kumpul kebo terus kepengin tobat. Jam loro teko ning Ruhin, sak waline teko, Pak Ruhin kula kepengin anak kula jenengan kawekno ngeten-ngeten. Ruhin kudu jawab nggih sakniki. Mboten kula dereng siap-siap dereng gadah dhuwit seminggu malih mboten kedah sakniki. Karena kalau enggak dikawekno saiki kok bengi kumpul, jek kumpul kebo. Bengine kelon jek kumpul kebo. Kowe jek tanggung jawab wong kowe iso ngilangno kumpul kebo iku lewat menekakan saat itu. Lah soal dekne nentang, kula ginate ngalami, tapi niki dereng siap Gus, kula ngundang dulur-dulur seminggu malih. Iku urusane jenengan pokoke kawin saiki, iku urusan prosesi kok. Ya mun nurut Gus, ya kudu nurut. Karena tadi saiki misalnya jam 0 iku mbok kawekno, kok bengi kelon nikah kan? Nikah sahih kan? Halal. Tapi nak saya kira mbok kawekno seminggu kas, kan biasa kelon-kelon meneh. Berarti seminggu kowe melok bertanggung jawab. Parokan loro to ben ora melok kelon. Tanggung jawab. Mergo kowe dikek kesempatan pangeran menghilangkan kemaksiatan tadi, tapi kamu tidak melakukan. Mane fokus saya ekstrem nganggo eksak sampai seperti itu, sampai se-ekstrem itu. Dan kita harus percaya itu mang masuk akal kan? Ya mau analogine koyo wong kecelakaan. Wong ape kentir banjir atau kecelakaan ning dalan. Kalau kamu menolong nunggu kondisi ideal apa saat itu juga kamu tolong. Nah, misalnya kowe misale klambine rugen pas bledhe ana kecelakaan terus noto klambi se. Kaosan se terus amit se. Amit ge. Saya mam kebakaran mosok etika dijogo. Ngapunten Kang Gustaf, badhe nyuwun tulung, nganggur mboten. Apa? Nggih kampunten nggih ganggu. Mak kula kebakaran wis nak mati kabeh sama mamu. Ya kudu elek iki lho mah kobong terus kudu langsung. Ya itu makanya ada kondisi sing ning fikih disebut wujuban fauriyan, wajib yang secara langsung. Lan kula suwun nggih Kangkang sinten mawon sing ngaji kula, ana ana wong murtad utawa kafir masuk Islam ingin ditalqin syahadat, kok ning sarkem ya saat itu juga. Ini mal yo buruk yo saat itu juga. Paham nggih? Wis bahasa Indonesia lah, pokoknya saat itu juga. Kok soal etika prosesi gak apa-apa di masjid. Gak apa-apa nanti mandi. Pokoke sak iki. Saleh rong iso basa Arab ya. Sampeyan saged basa napa? Basa Jawa nggih pun. Mun yakin dia pangeran sitok nggih pun mboten tiga malih nggih setunggal nggih pun nabine jenengan pun mboten dewa niki-niki nggih Muhammad nggih sak pun nggih pun wis Islam Rasulullah. Ora kudu basa Arab, mboten kudu apa? Basa Arab. Kok biasane kiai-kiai kok basa Arab pun niku kula niku kiyaine kiai pun. Kalau ni kok kiai ni nampak. Nah itu memang seperti itu, makanya ngaji, ya, pentingnya ngaji. Sama dulu tentang kitab Bajuri, tentang kitab Sulam Taufik. Tapi saya sendiri secara pribadi tidak berpendapat kiainya tadi ikut murtad, karena uang kiai kok tersangka. Pokoknya salah, orang sarah ni murtad. Pokoknya nampak salah. Yang tidak melakukan fauran itu salah besar. Tapi rasa bu arani nampak murtad. Karena enggak mesti kejadiannya se-ekstrim yang saya bayangkan. Kecuali kejadiannya ekstrim tadi. Kowe enggak ana teh, jebule wong kafir iku. Mati wae iku perkara tenan aja. Oh, perkara tenan kan? Ya iya to, Kang. Misale ana wong kecelakaan kejet-kejet ning ratan. Umpama mbok tulung langsung iku selamat. Jebule kowe ngenteni klambine tenan. Pas ana truk liwat, wrentek langsung. Mestinya umpama langsung mbok tulung mbok ikira kan enggak diplindes truk. Gara-gara kayak kelambinan saya otot terliwat, wer, protes. Mesti pengenan nyala mengisi saking goblok kita gede. Uang nak gede tu tekil. Jadi tekil lambat kena berat badan. Nah bodoh saya iki uang iku pas ngopi terus mati, boleh no kopi terus mati. Umpama langsung buat syahadat mati ini Muslim tak kafir. Muslim. Gara-gara terlambat mati ini kafir. Berarti sebab kafir sopo. Kiai sing berat badan sing gak iso mikir mah. Lah yo mlane iku kudu ngaji, mlane tengene kitab takrib, teng kitab Sulam Safina. Termasuk dosa besar adalah seorang muslim yang dimintai mentalkin syahadat, kemudian dia bilang mandi dulu atau minum dulu karena berarti ikut memperpanjang kekafiran yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Podho ana wong biasa kumpul kebo, kamu bisa menegakkan saat itu juga. Apalagi yang minta walinya kan enggak ada problem. Paham ya? Kowe nunggu mau alasane kumpul-kumpul duit, nunggu-nunggu dulu. Enggak penting-penting kita ngilangkan status haram menjadi status halal. Soal prosesi yo engko sing dipateni apa proses? Proses. Tapi kula niku teng daerah Pantura ngene kula niku menyang kathah tiyang alim dadi benak. Kula berkali-kali wonten tiyang ngoten nggih. Seminggu malih Gus kula dereng tidur saiki. Nah, takok kene yo jawabane saiki. Jadi enakannya itu jadi konsensus bersama untuk seperti itu. Karena wong alim cek akeh. Nah, wong alim ra akeh yo kene kok rufin-rufin. Nggih santine dhuwit monggo-monggo. Seminggu meneh bengi kelon meneh bengi kelon. 8 hari kumpul kebo di bawah tanggung jawab Syekh Ruhin. Seroko kene. Wis ra ngeloni ora ora rasane. Jadi kudu langsung wehen. Kawin? Ya saat itu juga sewaline saya ono kawin no. Sekseni iso nang liwat telus. Si loro kene-kene. Jadi ku prosesi ya, prosesi gak masalah kok dulur-dulur diomongi niki nek kampun kemarin jam sekian sekian teng isor apa rambutane rogen nang sekine tiang liwat ge kedua teng mriku wis apa terangno. Jadi ku hebate ulama nggih. Jadi mereka mengarang kitab-kitab sing jenenge wajib faurian apa wajib faurian. Ini penting kula aturaken aja sampai agama ini ditunda-tunda. Ya agama ini ditunda-tunda. Mergo ada kemungkinan terjadi aksiden tadi koyo wong kecelakaan kejet-kejet, koyo kelambinan sik lagi mbok tulung jebule truk liwat potes mati. Padahal umpama mbok singkirno kemungkinannya selamat. Karena ijek kejet-kejet tok ora ganti mati misalnya. Gara-gara ketabrak truk meneh mati. Sama, andekan tadi tidak ngopi dulu, kemungkinan dia sudah baca syahadat. Mulai ngaji, mulai kalau suwun, ya nanti cita-cita lah. Di anak sebenarnya alim fakih. Ya buatan kudu salim kulo kan dulu bapak itu, tapi jelas ibu dilatel. Karena sebenarnya serana ngalim fakih rusak dunia. Saat ini kata tokoh besar tapi tidak alim fakih. Dia populer tapi tidak alim fakih. Nak fatwa itu ngelantur. Dia punya kecakapan mimpin, mengumpulkan orang, tapi kecakapan fikihnya nol besar, sehingga fatwanya itu ngantuk. Kita-kita yang jadi ahli fikih jadi bingung. Hanya ada orang ingin masuk Islam, kita silakan diberi waktu dulu supaya Islamnya lewat berpikiran yang benar. Tidak bisa, orang ingin Islam dan memberi kesempatan kita mengislamkan, kita harus melakukan secara fauron, harus secara nopo langsung. Karena bisa saja setiap saat dia mati. Kalau mati sebelum talqin bisa ada berarti mati kafir. Setelah ditalqin mati muslim. Dan kita kadang terlibat karena yang dimintai kita. Paham yang dimintai kita. Harus langsung. Gimana apa harus? Harus langsung. Eling-eling ya. Cuma ya kula tidak sependapat dengan fatwa fikih yang mengatakan kiainya tadi dihukumi murtad karena ikut membiarkan proses kemurtadan 10 menit nanti gue keluar aja, gue orang saudara ini murtad, saudara ini kayak goblok, tak kiai nganggur, tak orang tepat, gue aja sampai saudara ini apa? Murtad itu ekstremen lah, kalau itu ekstremen, saya tidak sependapat. Tapi kita harus percaya sama teori ilmu tadi. Nah perasaan Wes Alkorni ini ngoten, nyawa itu datang setiap saat. Ya makanya dia harus punya, jangan punya sesuatu yang kena hisab. Karena kalau suwon kangkang sing ditedir suge, santri kulo atau mereka sing ditedir suge, saya yakin dunia wae pangeran. Rasa bukan wong langsung, gue kadang yang sudah nabi sing bukai. Wis biasa ya tetap kuasai kue, tapi semua orientasinya ilallah wa fillah walil walil. Ya ini fatwa kulo tenan. Dieling-eling ya, Wes Alkorni ini ku demi bekti tang ibu nganti ras sempat suwon kanjeng nabi. Padahal kanjeng nabi jek suge. Tapi Kanjeng Nabi malah ngomentari atau dawuhno nak Wes Alkorni niku api-api etia. Padahal ora sowan beliau, tapi nglakoni perintah beliau rupane wa bil walidaini niku ihsan. Ini pelajaran bagi kita-kita orang modern. Kadang sing penting ku seneng kiai ku sing penting golek rai ngarepe kiai. Dadi perintah rapati dilakoni tapi men sowan. Lan termasuk kiai ra seneng disowani yo gara-gara ngono iku. Kadang sowan kiai golek rai tok. Perintah kiai feel karakter filosofi kiai ini rada dilakoni tapi semangatnya amin apa? Sowan. Ini pelajaran Wes Alkorni. Ini rasuan Nabi tapi filosofi ajaran Nabi Burul Walid dan dilakoni. Paham ya? Tibang sowan Kanjeng Nabi tapi malah orang Burul Walid. Ini pelajaran bagi kita. Jadi sementing urutan pertama yang lakoni perintah api kiai, ora kok sowan kiai, sowan nomor loro telu satu. Ini masyhur iku ana sahabat ya Rasulullah, saya ingin jihad dari anak jenengan. Jawab Nabi apa? Alaka walidani, apa kamu masih punya kedua orang tua? Qol na'am, iya masih ya Rasulullah. Qol fa fihi ma fajahid. Kalau gitu kamu enggak usah ikut perang, cukup birul Cukup birul napa? Ini Nabi, Rasulullah itu afdalul khalqi, itu saja bisa mewajibkan, menggugurkan wajibnya jihad karena birrul walidain. Kok kita mau menggugurkan kewajiban birrul walidain mau krono demo, ndak bisa. Wong sing jihad nderekno Nabi wae saged gugur mergo nak orang tua butuh kita baik-baik. Tapi tema-tema ini saya kira menarik. Mergo sampean wis rapati seneng wong tua, kadang anggap wong tua wis problem. Lho kula nate lho ditangkleti tiyang ngeten. Ya wong zaman akhir njenengan parah tenan wis. Darani goblok ya goblok, darani laknat ya laknat, tapi piye iku ya mate Nabi berbutis pura. Dia itu punya orang tua lumpuh itu sudah 7 tahun. Walhasil orang tuanya akhirnya mati. Mati terus sawan kula Gus wong ibu kula pun mati, Gus kula ge mung tak kathah. Nek kathah apa? Nggih ngrumat Gus lumpuh macam-macam kok ngrumat mung tak. Terus piye? Ya pun duwe kula ge terus kathah. Terus piye? Nggih ngoten. Jenengan takok terus piye terus? Lha terus piye terus? Piye maksudnya perasaanmu terus piye? Nggih ngoten. Padahal arti sekolah terang. Kowe iku lan kapitalis iki. Ngrumat ibu 7 tahun berarti entek akeh. Berarti ke kapitalis. Iku sing mbok itung mung entek akeh. Mestine ke bangga. Gus alhamdulillah kula ngrumat ibu ras dina rong dina tapi 7 tahun kan keren. Kowe susah opo sih dadi wong waras bangga ngamalem ngrumat ibu 7 tahun. Ora kok mbokmu mbrogoti duitmu 7 tahun. Akhirnya nangis itu terlambat, aku serah tertarik narik nangis kok ngenteni dua raya. Mestinya nak aku itu wong akhirat seneng ngapi wong tua kan ape durasinya tambah panjang tambah ape. Apa sih susahnya kita pakai bahasa agama wong tua loro 7 tahun berarti kayak ngamal soleh 7 tahun berarti kayak birrul walidain tambah lama kan tambah. Tapi kita ini kapitalistik, itu tadi kita yang kita lihat hanya sisi hitung tahun berarti ngentek no. Ayo rempar. Karena ngentek no duit rawang tua, dok masih aku sehat ngentek no duit. Lalu kena rokok ngalung itu, dengar kau pernah ngentek no duit. Kau sumpek sidik marung, sumpek sidik macam-macam. Mau pernah ngentek no duit? Soal ngentek no duit, aku duwong lor, wong waras malah doyan. Bu wong sembara sidik ya. Ini biasa. Safire jenazah niku pas kula lepas kula matur ngoten. Kula suwun niki amun diistilahno keluargane mun rumat lami nggih. Kula tulung istilahe dirubah mpun ngamal lami. Karena salah istilah ini menjadi model perilaku masyarakat. Nanti kalau semua orang istilahkan entek akeh berarti masyarakat nang ngrumat ibuke diistilahno entek. Tapi kalau kita merubah dengan istilah ngamal akeh, prestasi akeh, maka cara pandang akan beda. Karena awal kesalahan adalah kesalahan apa istilah. Kaya ngendikane Imam Ghazali nganti ana wong takabur mergo ngrasa umure tambah. Aku sing tuwa kudu dihormati sing enom. Wong aku luwih tuwa timbang sing enom. Dari Imam Ghazali ku wong goblok sing bener ngene. Umurku wis kalong akeh meh mati. Kowe salah pantes umurmu mung kalong akeh. Aku wis kalong. Karo saja kok rugi wis kalong kira-kira ngene. 50 kan? 50. Misale swidak kan karek 10 tahun. Memenangi khatam tafsir ora. Sementara cah cilik nak umure 20 tahun saiki lagi kalong 10 tahun. Mestine ki sing hormat cah cilik, cah umur lagi kalong sithik aku kalong. Tetapi kita istilahnya itu umur kita tambah. Mestine istilah sing bener wa umri naqisun fi kulli yamin, umur kita ini berkurang setiap hari. Karena kalau kita misalnya jatahnya 60, kita sudah 50 berarti sudah kurang. Sudah kurang 50 tinggal saya tak takok umurung suwidak sebelah konis 50 itu kalong apa tambah kalong tapi sampean semua istilahkan apa tambah yang ngono kok ora tambah rusak lho dulu. Nah istilah ulama dhisik ku wae umri utawa umur ingsun iku nakisun iku kurang fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dina la wa dzambi utawa dosa ingsun zaidun fi kulli dadi wa umri napa wa umri nakisun fi kulli yaumin wa dzambi zaidun umurku kalong padahal dosaku. Nah, saya ki wong gak ngene istilah iku umure iku tambah kondi wis widak dikurangi 50 kok. Tapi kalau lagi nanti bantah mbek santri. Tapi kan yo ora lucu, Gus. Misale kelahiran 2000 terus saiki umur 2005 tak koyo. Umur om saiki tambah piro? Kurang 5 tahun kayaknya. Yo ono sing bantah yo ono. Ya sing bantah yo goblok tapi yo piye. Ya saiki sing bener ya wis lah sarani tambah lah tapi keyakinanmu napa kurang. Pantas-pantasnya melok-melok goblok, semuanya tambah. Tapi hatimu pinter, mana nih nopo? Mana nih nopo? Riyen ini wonten periode, kata Sayyid Riyen sing alim-alim wonten niku. Dhisik kok penak urip. Nyuwun sewu wonten tiyang sing ditedir lumpuh, ditiliki kanca-kancane, masyaallah jenengane kok lumpuh ngene to. Kancane nangis dekne guru, aku kok tangisi piye. Baru kaya lumpuh saiki ora iso maksiat, ora iso kelayapan delok dangdut. Dhisik iku wong penak. Baru kaya lumpuh ora iso delok nopo dangdut ora maksiat. Dhisik iku wong penak. Jadi loro itu harus dijawab enteng. Saya kira, oh, iya, untuk loro rai sopo, rai sopo boleh duit. Bujuk mau mak ngamus mono, terus bahasan. Bujuk ni yang bodoh ini cara pandang yang mono. Mesti ini aku nak selumpuh bujuk ni. Alhamdulillah, gak iso wayoan, gak iso boleh demenan kapok. Baik sekali-kali dilihat sisi apa? Baik positifnya, bu baiknya boleh pokoknya serai sok layaban, no. Di saya itu koyo gampang ya, jadi ulama, jadi wali, saya daftar itu angel ya. Zaman itu kacau. Dia lengi-lengi, wow, sing kulo lengi-lengi fatwa oke. Koyo nak ono barang apa, terutama paling peka dalam hidup ini iman betul. Jadi kabeh kudu dilakoni fauron, lengi-lengi kabeh kudu dilakoni fauron. Jadi misalnya sampai tentang kampus, ono konco non muslim, terus kepengen minta diajari Islam, ajari saat itu juga, terutama yang kalimat tauhid. Misalnya, mas saya ingin Islam, coba lah saya diajari Islam. Harus kamu ajari saat itu juga. Ya yang paling gampang, misalnya kalau isanya Indonesia, dengan bahasa apa? Nanti kalau ada komunis seminggu lagi, kapan-kapan, kalau sudah sempat. Kok dia mati di masa itu, kamu harus ikut tanggung jawab. Bagaimanapun, gara-gara mati kafir ini, Anda tidak menyelesaikan tugas Anda sebagai orang yang berkesempatan menghilangkan kekafir. Paham geleng-geleng, pokoknya kudu napa fauron, kudu napa fauron. Mohon kula terusaken. Wa minan nasi lan iku setengah sange manusa manute wong yaqulu kang ucap sapa man amanna billah. Amanna iman kita billahi lan Allah. Sebagian manusa iku komentare sing ngomongi amanna billah aku iman kelan Allah, tapi faida udia fillah. Mongko nalikane den larani sapa man fillahi ing dalam Allah, mesti dilarani ing dalam belo agamane Allah. Ja'ala menggawe sapa man fitnatan nasi ing siksane manusa utawa oleh mulasara manusa ning ndekne adzahum tegese oleh nglarakno annas lagu maring man ka'adzabilahi digawe kaya setara siksane Allah ay fil khaufi tegese ing dalam masalah wedine mindu saking man fayuti agu mongko taat sapa man hum ing annas annas sing yudunahu akhire fayunafik mongko munafik fayunafiku mongko munafik atau fayunafiku mongko munafik sapa iki lamun yen akeh-akeh sing boten fanatik nahwu ge biasa bacane fayuti hum fayunafiku tapi ono ge sing fanatik maca fayuti akum fayunafiku ane ku mon termasuk nahwu-nahwu sing bulet dadi ono fa sebab niku sakwise iku kudu nasab tapi nak umume wong wis ra bulet to ndak ndak sembulet itu boten sembulet itu pokoke walhasil ana wong iku wis Islam. Pas dekne Islam disiksa mbek wong kafir. Gara-gara disiksa dibedheti dadi kafir meneh. Berarti dekne wedi siksane manusa kaya wedi siksane apa? Kudune siksane apa luwih diwedhe-wedheni iku bertahan iman ketimbang ngadepi neraka. Ngadepi siksane manusa dianggep ringan. Tapi iki ana wong iku wis Islam gara-gara dituduhi wong kafir terus dadi kafir. Iku padha karo nganggep siksane wong lebih dahsyat ketimbang siksane Allah Subhanahu wa taala. Intine itu keliru besar. Mestinya kan tetap sabar iman, mergo siksane manusa ora bakal nandingi siksane Allah Subhanahu wa taala. Dadi aja sampe kita niku faida udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi napa kada billah. Tapi wala in ja'a wala in lam qasam intil lam qasam wala in ja'a tapi nalikane teko apa nasrun. Apa pertolongan mukminina kedhi pira-pira mukmin mirabika sing pengeran sira. Fa ghanimu mongko entuk ghanimah sapa mukmin layaku lan naiktine ngucap sapa wong iku mau. Hudifatin buang min misange layaku lan apa nun rof ya apa nun rofa litawali. Litawali nunat krana tompa tampane nun layaku lun na inna kunna makum. Wal wau lan tin buang apa wau dhamirul jam'i yaiku dhamir jamak. Wawu layaku lunan itu dibuang aslinya kan layaku lunan iltiqa isakinan karena ketemune huruf mati loro Inna satamne kita iku kuna ana kita makum sertane sira kabeh fil iman ing dalem iman. Fa asyrikuna mongko mbok yo ngekeki sira kabeh. Fa asyrikuna mongko mbok yo ngekeki sira kabeh. Na ing kita ngekeki fil ghani mati ing dalam ghanimah. Fa asyrikuna mongko mbok yo nglibatno kita utawa nyekutokno kita utawa mbagi kita na ing kita bagi sira kabeh na ing kita fil ghani mati ing dalam ghanimah. Qala ta'ala walisa wal in ja'a nasrum mir rabbika. Awale sono to ora ono sapa apa-apa iku ki alamat dat sing luwe mirsani api alimen dikse dat sing mirsani niki napa kira Imam Suti mirip kira kita dadi layak kulunan nganti wawu napa jamak padahal ngarepe wau napa ja'ala fitnatan nasi ngangge napa mufrad faida dia kan mufrad ja'ala ngene napa mufrad tapi pas layak kulunan itu nabo kudi famir hunun rofi di tahun amsal walwa aku domiru apa jami gini gue biasa mawon ya inna aku nama aku kola taala awalnya sana tora no sopo abo abo ibu fe alam ibu dat sing gue kirso bi alim yang dikasih dat sing kirso bima kalan berkorof isu tuli alam ini yang dalam dada ini biro krong sa alam kabe ibu lubi yang dikasih ati yang sa alam kabe minal iman isi iman bani fakilan nifak bala mesti abo ibu kirso walaya lama lakinya teman bersa sapa Allah apa Allah dina yang mengake amanu kang iman sapa Allah dina bikulu bimkan atina mengake walaya lama nalan yaktinya bersa sapa Allah ta'ala al munafikina yang biro-biro munafik fayu jazi mengkomal sapa Allah ta'ala al fariqo ini yang kelompok lu walamu taif lam fil fi'le ini dan fi'lore kulamu kosam ini kulam kosam waqala alladina kafaru ini kalau terangkan ini menyangkut tradisi ya, tradisi penyiksaan dalam Islam ya. Terus riyen niku pas khobab bin Arad terus ada beberapa sahabat niku teng Mekah eling-eling ya. Sahabat sing disiksa teng Mekah sinten mawon sing masyhur Bilal ya. Sinten Bilal terus Ammar sinten terus Yasir terus Sumayyah sinten Sumayyah sing Ammar Yasir mbek sinten Sumayyah niku sampai mati Ammar selamat Bilal ditulung sinten Abu Bakar. Pokoknya singkat cerita nih, ada sahabat ketika Nabi itikaf teng Ka'bah, teng Masjid Haram. Dia Nabi dia sering itikaf teng Multazam. Ada sahabat usul ya Rasulullah, engkau ini doanya mandi sekali. Engkau itu kalau berdoa pasti mustajab. Pas Nabi itu mutakian itu duduk agak santai. Dia terus mulai dicek ulama, ini gue udah biasa duduk di santai. Mulanya ulama darani mungkuri kiblat itu tidak makruh, boleh. Tapi kesunatan menghadap kiblat, tapi tidak usah dibalik. Mungkuri kiblat itu makruh. Saya ulang lagi, kesunatan orang berdoa itu apa? Madhep kiblat. Tapi kira sandarani nak mungkuri kiblat itu makruh. Kalau balik ini malah, ngomong khusuk-khusuk kuasus narah diterang balik. Kesunatan itu mau madhep kiblat. Tapi nak mungkuri kiblat kira sandarani makruh. Wong fa ina makanu fa sama nopo fa ina matwalu fa sama nopo wajib. Alasan Imam Nawawi sing ngarang Sarah Muslim itu Imam Nawawi sing terkenal sing ngarang Majmu. Nabi Ibrahim itu nak teng Baitul Makmur, teng kene Baitul Makmur itu portofolio Ka'bah. Jadi gambare Ka'bah persis sing ning langit itu jenenge nopo? Baitul Makmur. Iku umpama ditarik ke bawah pas Ka'bah. Ka'bah nak ditarik ke atas yo pas. Lha Nabi Ibrahim senengane slenden. Slender maknanya geger itu ditempelkan ke Baitul Makmur. Berarti mungkuri Ka'bah apa madhep Ka'bah? Mungkuri Ka'bah. Maknanya ketika ini sinten Imam Nawawi dungo itu kesunatan yang madhep Ka'bah. Tapi kira sandaran ini nak mungkuri itu kalau nanti teng Mekah ngamini dungannya Syed Ahmad beliau mungkuri Ka'bah. Kata kalau nanti ini sampai madhep kiblat, kalau madhep metan ya beliau ya dungo posisi ini buatan madhep nafok kiblat. Jadi eling-eling ya sunat itu ora usah di bertaruh dihukumi napa makruh. Sing wali aneh niku. Pun walhasil Nabi santai-santai ngoten terus Nabi tersinggung langsung berdiri napa langsung napa nggih sle duduke terus sempurna mboten duduk santai. Duka Nabi. Di antara dukane Nabi ngendikan ngeten. Kowe disiksa lagi ngono wae wis ora sabar. Dhisik wong gara-gara iman itu digoreng. Masih tahu gara-gara iman enggak, Pak? Gitu. Nabi ngendikan lagi. Wa innar rajula roja apal hadise la yudu lahul mihsar ana sing maca min syar fi mafroqi ra'si fayasukuhu syikkan wa ma yasuddu dzalika antini dhisik iku ana wong iman gara-gara iman digeraji mulai ndas sampai ngisor tugel dadi loro iku ya tetep Nabi cerita sing terakhir dan sebagian mereka iman terus alqadu lahu naron wong-wong kafir iku gawe geni ning kubangan kaya sing boto ngobong boten ngobong boto ngobong lho kan batu apa gamping kira tanah sing ngobong batu napa itu kan kubangan kayune gedhe-gedhe malah golek sing teles mergo sing awet murup saking gedene napa geni wis bariku terus wong sing mukmin dicemplungno bar dicemplungno diguyu-guyu iku ya tetep iman kowe lagi ditutuki kok giyeger aku kon donga. Mulane kadang mau ngalim jalu itu mau ngamuk, yo nusanati. Kue wes segera roh. Mulane kalau kadang tipu rotas, kue supaya mau ngalim jalu itu mau ngamuk. Kue pura roh sanati ngamuk. Aku segera roh. Nabi ku dijalu itu, wong iman demi iman. Kadang yudu, cukup. Kue kadang mau jalu itu, mau faktornya kesu. Lalu sinti cerita Al Quran disebut ashabil ukhdud. Sinten? Kut wasama idatil burud wal yaumil wa'ud wa syahidi wa masyud utila ashabul ukhdud annari dhatil waqud idhum alihah ku'ud wahum ala ma'yaf'aluna bil mu'minina syudud jadi harus diobong, disiapno dicemplungno, wahum ala ma'yaf'aluna bil mu'minina syudud terus ngomong dikepoi, diguyu-guyu ketika orang Islam yang jero geni kejat-kejat itu dikepoi, diguyu-guyu wa ma naqum minhum illa ayyuminu billahi al-azizil hamid. Toh menyiksa mereka hanya berdasar karena si disiksa i. Intine ngene lho, iman dhisik iku anane entuk siksa, ana sing digraji, diobong, iku wae ra kecangkeman koyo kowe. Kowe trimo ngene kecangkeman. Pemenan akeh kecangkeman sangu kurang tambah elek meneh. Tambah afhasul fawahis ujorok banget. Zaman dhisik dakwah ditutupi diancam dipateni saiki dakwah disangoni lho cek muni kurang akeh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, nak goblok aja nemen-nemen, nak ati elek aja nemen. Ngono tok jare nggo wali wa al Islam, sing nggo gendera Islam iku gendera masalah iku. Mane wong kudu belajar sejarah, riyen gara-gara Islam nganti nglakoni apa? Wa ma naqum minhum illa ayyuminu billahi al-azizil. Lah iku Allah eling terus nganti ning akhirat. Ini iku jemben di antara swargane tiyang mukmin iku di gaeil lift duka dikai gondola ora ros, pokoke dikai mbuh pangeran sing ngatur. Wong-wong mukmin iku sampe dikai hak delok wong kafir kejet-kejet ning neraka. Dadi mulane dendam kudu dirawat. Mergo wong mukmin sing ngalami disiksa iku mbek Allah dikai hak nonton wong kafir kejet-kejet ning neraka. Nah disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufari yat hakum alal aro iki yang turun tapi caranya, kita rasa jajal apa tidak kok ini tubir suargo dikai pengaman kondelok, apa tidak kok ngerokok ngawal helikopter diterbang no kondelok walhasil akhirnya kudu tetap roh disebut fal yawmal ladhina amanu minal kufari yat hakum sekarang gantian wong Islam sing delok-delok wong kafir disiksa kejet kejet ya guyu kan, mantel nih saya guyu ya sakun maknane guyu banter mergo nek wong Arab darani guyu lon ya tabassam. Mane kaya kudu dendam dadi tanggamu sing nyek kowe fakir apa kudu dendam. Jebule kaya sing mbun neraka kono swarga. Ya repot. Dendam kudu sukses, dendam kudu apa? Ana ning donya dinyek melarat. Saiki aku nang akhirat sugih. Misale rugi terus numpak Ferrari tanggane sing nyek ning neraka keren nang ngono. Jebule walian. Ana kira dinyek melarat, dendam terus nang nganti swarga. Kudu ning swarga kowe napa? Sugih. Paham kene yo, dinyek di bojo elek, buktekno kene swarga di bojo ayu. Ning donya ape poligami ra iso buktekno ning swarga di bojo wateh. Paham ya? Jadi dendam niku oleh anak ngoten oleh. Ini dituruti pangeran apa fal yawmal ladzina amanu minal kufari napa yathaku. Mergo Allah niku duka ketika mereka wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina napa syukur wis nyekso jek ndelok pas kejet-kejet diguyu-guyu iku sok ben wong mukmin yo diberi hak ndelok wong kafir sing nyekso ngeling-eling napa alal aro iki napa yang mun kula terus nggih Wa qala alladziina kafaru lan ngucap sapa alladziina kafaru sapa momong kafir lil ladziina aamanu maring sing iman ittabi'u sabilana anut sira kabeh sabilana ing dalan ingsun aidinana tekse anut agama ingsun wal nahmil lan nanggung kita khotoyakum ing salah-salah sira kabeh fitibaina ing anut kita ingkana tamun ana apa khotoya wong kafir ya kurang ajar wis akeh masuk Kristen ta masuk Yahudi engko soal kowe dianggap salah pangeran aku sing nanggung mletene wong dene sing salah malah siap nanggung kok dadi ngene gunane kuno mlete ku ya akeh lan wong Islam kudu mlete sing sumbut aku mlete tok ora sumbut wal amru ta amaru bi ma'ruf khabari kan bi ma'na khabar qala ta'ala wa ma hum hamilina min khotoya hum min sya wa ma hum lan ora ana te wong kafir ki hamilina kelawan sing gawa kabeh min khotoya hum sanging pira-pira salah-salah kufar salah-salah wong mukmin min sae'in saking sithik apa wae. Ora bakal wong kafir iku iso nanggung salah wong Islam. Mergo Islam-Islam ora salah blas. Malah dekne iku kebebanan salahe mergo dekne napa kafir. Innakum satamne kufar iku laka dibunang tine goro kabeh fidzalika ing dalam pengucapan wal nahmil khotoyakum. Wala yahmiluna yang tine bakal nanggung sapa kufar asqalahum ing beban-bebane kufar dhewe auzarahum tegese dosa-dosane kufar. Wa asqalan nan piro-piro beban mak sekolihim sertane beban bebane sing digawa kufar dikolihim lan pengucapi kufar il mu'minina maring piro-piro menik tabi anut siro kabeh sabilana ing dalan kita ya terdiri pulau warai ini pulau niyata korob ilawah sampai anak kepengen para pangeran siji nganggu ilmu di pulau galeni malah dipoy para pangeran siji kuncinya nganggu nopo ya terdiri di Syria, di Turki itu banyak orang yang dulu LSM itu tobat. Ketika dia LSM itu, kurang baca ya. Dia pembela demokratisasi, pembela hak asasi manusia. Sehingga dia mati-matian kalau acara-acara yang ya kayak itulah acara-acara membela hak asasi manusia macam-macam. Dia tobatnya itu unik. Suatu saat dia ngaji sama Kiai Lugu. Kiai Lugu itu ya Kiai Soleh yang ngajarkan ikhlas saja. Jong sampai nak neng akhirat. Iku sing dijalu itu ulung yo sing ono. Barang ra ono yo ra iso nulung. Ngono to. Jong sampai nak neng akhirat sing iso nulung barang sing ono. Nak sing ra ono ra iso nulung wong ra ono. Iku ngono to dolan baleni. Jong sing iso nulung kowe yang bisa menolong kamu itu sesuatu yang wujud bukan yang tidak wujud. Siswa nangis. Lah sing wujud itu neng akhirat apa? Kowe neng akhirat golek demokrasi ora ono. Golek ham ora ono. Mikir Yesus. Mikir terus tobat. Mulane kiai-kiai kita ngajari wong kon iman Allah iku zat sing wajib wujud. Allah iku zat sing wajib. Saiki sampean tak bedheki, sampean nek akhirat iku kowe goleki misale biro demokrasi, ketemu gak kabeh demokrasi. Terus nulung kowe. Ora ngene demo koyo ngono bela ham apa sampean ora napa? Sing ono iku apa? Mulanya sing wajib bela hukumnya Allah Subhanahu. Soal nanti dalam implementasi hukum kowe bela fakir miskin, Islam kota kowe bela LSM tertentu itu enggak apa-apa, asal itu karena perintah. Misalnya taruh saja ada penggusuran. Kamu bela janda di situ yang fakir. Kowe aja atas nama hak asasi manusia, asasi manusia enggak wujud. Kene akhirat mbok goleki ra ketemu alamate. Niati perintahnya Allah pancen kon bela kaum lemah, tapi motivasinya adalah Allah, karena Allah huwal amir huwan nahi, Allah lang berhak sebagai zat yang merintah kita dan yang melarang kita. Nah, saiki uang itu dilupakan itu bela fakir miskin jari atas nama HAM demokrat, kok lucu nyebut Allah itu ora gelem padha mulai cilik mondok ngaji nyebut Allah ora gelem gara gak keren mergo ora demokratisasi. Aku iku Islam kok nyebut Allah jari gak nopo keren. Enggak apa-apa pada akhirnya Anda bela tanah yang direbut yang tidak berhak, kamu bela yang berhak. Tapi aja krono HAM atau apa itu bahasa mereka, kita terbalik macan Allah menyuruh kita bela kaum yang dido. Nah, sekarang tak wari mana yang kedua ini yang menggembirakan Anda. Yang wajib wujud itu Allah apa liyane Allah? Allah. Nah, termasuk dosa kita ini tidak wajib ada terus. Misalnya kita seneng dunia tahu dosa, itu ora wajib wujud. Jadi sewaya diabaikan sama Allah. Wong ora wajib wujude. Dadi soe dilangno gampang. Wong trimo dosa. Tapi gitu juga amale sampeyan. Ya iso dilangno wong trimo amal. Sing ora iso ilang iku apa sepanaku? Amalane hasbunallah wa ni'mal wakil. Iku mulane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulane la maujuda bihaqin illa wa ora ono sing wujud hak kecuali Allah. Liyane iku wujud tapi ora. Jadi kita warai mulane kena apa kadang-kadang ngaji dengan Nabi ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in sarok. Wong sing lafadzna la ilaha illallah tetep di swarga senajan tau zina tau nyolong. Iso wae Allah ngilangno barang sing ora wajib wujude iku dosane zina, dosane nyolong. Meskipun kita tetap berusaha semaksimal mungkin menghindari zina dan nyolong. Tapi kira usah darani wong nak tau nyolong ora bakal bisa swarga kliru. Mergo nek hukume Allah ora ana nyolong. Nak wong nyepura ora ana nyolong. Nyolong nak ngene, ruhin nyolong bi Mustafa sak juta. Berarti ruhin melarat nyolong bi Mustafa sak juta sing sugih. Jadi biar rukun nyolong duit, jajal nak Allah bahasa no. Rukun kau laku, jupuk duitku. Duitku sih tiga Mustafa, dijupuk kau laku jenenge rukun. Kalau rukun ison Mustafa ison nuntut tu bi. Tak balik menen. Tapi aku jupuk rukun yang mikir jom. Rukun nyolong duit Mustafa. Nak yang duitnya kan dihukum. Ya dihukum diketok tangannya, buat dapat penjara, buat digundul keritingnya, pokoknya dihukum. Rohen jupuk duit eh, Mustafa. Nah Allah bahasa Arab. Rohen kau laku jupuk duitku sing tiga Mustafa. Aku muni rapopo jadi pangeran. Jadi aku rapopo. Mustafa rai sono tut gusti iya. Duitku jadi cuma rohen jadi jiran rapopo. Kafir ke mus. Menuso jadi duit-duit. Duit aku pangeran. Kau kecangkeman. Juga kan kafir mesti langsung diamu. Akhirnya Mustafa menjemput gusti kalau ikhlas. Panjen ibu, baju orang kelas raya kasih kedua ikut jadi pangeran. Jadi pangeran nak nyepuro dosa, itu gampang banget perkara ini. Hak adami pun sok dibahas ni. Ya kalau balik ni malah. Jadi malah Nabi Adam itu ambek umat yang nakal itu tetap nangis. Misalnya Nabi Adam, roh ruhin nyolong sepeda motor Mustafa, putuku nyolong sepeda, putuku. Malah yang ada ni, mus, ambek dulur jemuno, bebas nawa ayo, tiba dulur itu. Oke, oke. Iku soben sampai neng akhirat tu, rasa ikil. Iku soben, lengi-lengi. Iku mana Allah nyepuro dosa, aku gampang banget senajan tanya Allah. Maksudnya, perkara Allah sing dijupo itu nya ni Allah. Nah, soal itu, lah, yo neng duitnya cakap bahasa ruhin, nyolong duit emus. Tapi misalnya Allah bahasa nabi sebenarnya akhirat, ruhin kau laku, jupo duitku, sing digawa Mustafa. Jadi rukhen jupuk duitku kan gak ada istilah duitnya Mustafa mereka Allah tak yang wajib wujud liane gak bisa dihilangi termasuk ngamal bisa dihilangi justru itu malah enak ke suarga menamung fadli Allah menamung rahmatnya ngiling-ngiling ini penting kalau aturakan jadi kadang-kadang orang kudu perlu ilmu hakikat ya gue ngiling-ngilingan mulanya masyur kalau mau terwali dong atau multazam kalau aja apal si iri ana mudnibun ana muftiun ana asi antarohimun antaghafirun jadi napa anta afi hadhihi salasatun bisalasati wasayah liban awsofuhu awsofi jadi ana wali ki rada jadab ndonga tentang multazam ya Allah saya ini mudnib orang yang banyak salah saya ini orang yang banyak maksiat asin tapi engkau sifatnya ghafur, engkau sifatnya afi, afi itu pemaaf. Yakin Gusti mboten lucu, nak sifatnya jenengan kalah mbek sifat kula. Jenengan pangeran kok sifate kalah mbek sifate makhluk. Manane kan ya ora lucu, misalnya sifat ghafur ya Allah tukaran mbek maksiatem sebule menang maksiatem lucu apa gak? Menang di kira-kira. Menang hormati pangeran, cerdasé ra karuan. Dadi ya. Nah, ya kan ya ora lucu, misalnya sifate Allah kalah mbek sifate manusia. Mengenai Nabi kadang nak hentikan uang sing bar solat sabah wa salasan wa salasin wa hamad wa salasan wa salasin wa kabar wa salasan summa qala tamamal mi'ah la ilaha illa wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in ghufirat dzunubahu ghufirat dzunubuhu wa in kanat istazabatil bakhri dosane kabeh disepura serajan to jumlahe sak untuk esuk. Jadi kadang Nabi itu nangis kayak rojak teng kawulan itu, terus nenggono umat itu, sepura kafe gitu. Karena cara Allah ya enteng wae. Ya, tapi masalah ya, nak isti tegir seneng dusun, enggak larang lafadzno kalimat iku. Umpama nglafadzno iku ora pas 33 mergo sing gremeng. Ana ana wae lagi pitu wis genti. Ana terus. Kulo nu curiga tiang-tiang sing wirita. Kulo Gus semenge maca lelo ping 10.000 jebul suat. Suat. Satu sing suat sejarah gremeng ngono ya Gus. Satu. Jebul 1000 mau 5 menit. 10.000 berarti 5 ping 10. 50 to. Separah. Jadi ini nge, terus demokratisasi HAM itu sesuatu yang tidak wujud, tidak ada. Artinya itu tidak akan bela Anda di akhirat. Sing wujud itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, nak iman ya iman be Allah. Meskipun kita di dunia secara aplikasi misalnya bela kaum yang tertindas. Mergo ya perintah Allah digengken bela kaum napa tertindas. Pokoknya kita harus bela Allah karena Allah itu yang wujud, Allah itu yang menolong kita, bukan yang lain. Nak tauhid itu bahasa orang ngeten, ini rumah orang tenan, ini sing ngaji sing ngarap mungkin kertas. Ini yang wujud apa? HP kan. Di tangan kanan saya ini apa? HP. Di tangan kiri? HP. Kemudian ini tak benturkan, per. Benturan itu ada apa enggak? Sampean jawab. Enggak ada. Cara ilmu tauhid enggak ada. Kita diajari mulai kecil ilmu kalam enggak ada. Yang ada ini dua HP. Kalau dibenturkan keras jenenge benturan. Kalau dipisah jenenge pisah. Lalu kamu cari makhluk jenenge pisah rupane piye? Ya ora ono blok-blok. Nah ini jenenge amrun i'tibariyun. Di dunia itu kan ada, makanya kan neng ilmu tauhid, ilmu kalam ini ono alane. Darajatil wujud itu arba'atun. Siji wujud dan hakikian niku namung Allah tok. Ada wujud dan nisbian. Ada wujud dan i'tibarian, ada wujud dan dzihnian atau suwarian. Seperti ini loh. Yang ada ini dua HP kan. Ini bisa kamu pegang, ini HP, ini ada warnanya, ini kamu pegang. Tak antem no badhe rufin ya loro. Ini wujud. Jenenge wujud. Terus ketika saya dempetkan ini jenenge apa? Dempet. Ijtima. Ketika saya pisah jenenge iftira. Lalu pisah ini wujud enggak? Enggak. Ijtima juga enggak. Kowe iso golek ijtima rupane ijo. Iftira. Saya kira ono lagi mlaku-mlaku. Ora ono sing ngono ya HP. Paham ya? Nah, membiarkan manusia beragama itu jenenge demokrasi. Terus demokrasi itu apa? Sing ono wujude ta demokrasi ini? Wonge kan? Demokrasi itu ndak? Ndak. Lah gak ada kok kowe bela-belani nganti mati terus kok sampe nyafati kowe. Nah, bela bela apa? Meskipun nanti lewat perintah Allah kita bela kaum lemah. Yang mungkin dalam istilah disebut demokrasi. Tapi ning atimu tetep faktore bela bela. Mergo iku sing ku sing. Lah kadang wong salah paham, wong ora wujud kok digoleki. Mulane nek nak salat iku ora usah kuwatir gak ditampa. Sing wujud iku kowe. Lah nek ngene iki jenenge rukuk, nek ngene jenenge sujud. Ya sudah seperti itu. Allah menerima kamu, asal sujude sahih ya diterima. Tapi kira iso ngandalo sujud. Sujud enti Gusti ya wis kowe kowe iku sing jenenge sujud. Mulane disatekno siji jenenge master, jenenge sajid. Angger wong sing lakoni sujud jenenge sajid. Dan wis inama ya taqabbal wa minal mutaqin angger kowe takwa ya sujud enti ditampa. Manane ya kowe iku sing ditampa ora kok. Sujud-sujud ya ora ono. Wong sing ditampa sujud manane ditampa wa wonge ya iku dilebokno napa? Suwarga. Nah sekarang orang tuh mulai tidak tahu itu. Kalau bela demokratisasi seakan-akan ini makhluk wujud yang bisa membela dia, mensyafaati dia. Paham tak maksudnya? Jadi eleng-eleng, ini yang wujud apa? HP, kalau begini namanya kumpul, istimak. Kalau gini, iftira. Tapi istimak sama iftira itu tidak wujud hakikatnya. Karena ciri utama barang wujud itu bisa dilihat, bisa diraba, bisa dilacak. Atau bisa yukol, bisa dinalar. Misalnya Allah tidak kelihatan, tapi kita pasti yakin kalau ada makhluk, pasti ada khalik. Nah, kowe iso muni, istimewa itu wujud. Barang enti. Golek nang HP, engko tak jejer jenenge wujud. Lah iya wujud enti. Ya apa jejer jenenge? Lah iya wujud. Apa kumpul iku endi? Ya pet HP, lah iya HP ini sing pet. Sing darane kumpul endi coba? Enggak ada. Ini jenenge iktibari. Ada konsensus bahasa yang kalau gini dinamakan kumpul, kalau gini dinamakan bisa. Tapi dua hal ini sama-sama enggak ada khorijan dalam faktanya. Meskipun ada secara iktibarian, orang akan menganggap itu ada. Mengenai cantik itu orang wujud, kan? Kau isowai meyakini bojone cantik. Karena sing darane elek, kau terakhir menoai semua. Bukti ini wong Afrika sing elek ngono iku ya akeh. Miss Afrika diperkosa. Kowe delok iku dikene aku ora dulur. Mono ke protes iso derane ayu ku mripatku piye. Mergo cantikku napa ben? Iktibar. Enggak ukurannya nisbi. Kowe janggal gak ben ana Afrika diperkosa. Kru itu nguyung. Jare roke udul arep kowe ora gelem. Kono kowe ora gelem padahal. Tapi kan yo aneh kan, kowe orang Afrika misalnya juara ratu kecantikan Afrika, kowe delok janggal to ora? Gak jawab ya. Iki nabi. Pokoke kan diperkosa. Iso. Ya karena itu nisbi itu kak sing wujud yo kritinge iku sing kapan wujud iku wong Afrika. Kritik. Ayune mbo, ayu ora jelas. Nanti nak darin bojo melek tenang ae iku nisbi. Cara kowe ayu berarti berarti apa? Yo, berapa sih kita wujud itu bujumu, ayu orang itu orang wujud. Namun misalnya sama dengan aku, ada konsensus kalau seperti itu diarani ayu. Yo raro, pokoknya raro, pokoknya agar beda wilayah yo, beda nopo konsensus. Afrika itu cara orang Jawa mungkin, wah, itu cemeh, bawa pomong, kok putih, ngono kok sapi. Kalau nanti kenalan beong Papua, ngireng-ngireng. Kalau kamu lihat orang putih, aneh orang kok putih kayak hewan saja sapi itu kan putih. Wah, jadi dia aneh barang putih kok indah kok aneh cara ini kesaroy dia putih kok sapi itu seperti itu repot terus-terus malah repot terus sesuai kayak mudura kabeh cara berpikir terus dilengi-lengi terus ben sampean yakin ya, mulane ulama marai kita kon yakin dat pertama iman ku mbek apa? Apa iku dat sing wajibil wujud. Dat sing wujude iku wajib. Artinya enggak kebayang la yu'aqqalu ma'nahu nek Allah iku enggak wujud, itu enggak kebayang. Dengan adanya makhluk yang seperti ini kita pasti yakin khaliknya itu wujud. Kalau nanti berdebat sampai setengah jadab, setengah niku. Kalau nanti didebat. Ya teng ati kula nggih setan sing debat. Kan ngendikane Kanjeng Nabi niku la yazalu syaiton. Setan itu selalu meridu kamu sehingga mereka sampai pada titik pertanyaan pertama siapa yang bikin gunung? Kamu jawab Allah. Siapa yang bikin bumi? Kamu jawab Allah. Semuanya kamu jawab Allah. Lalu setan ini membakar hati kamu dengan bertanya, "Faman khalaqahu?" Lalu Allah sendiri asal-usulnya siapa dan yang bikin siapa? Ngendikane Nabi, kalau sudah sampai seperti itu kamu harus berhenti. Aneh sih, ni mau kalau suhun tu, sana ada TV, ada TV. Nak senang mangan, mangan. Nak senang turu. Kau setan pengen ke was-was, boleh wangi ngorok kan? Kan tanya ni sesok. Sesok cinta ni boleh tangi turu ngopi. Bar ngopi cinta ni juga boleh mikir BPKB kan bingung deh. Juga boleh atau mikir filsafat Allah mau. Nah, aku malah ni wangi bingung utang. Kadang jadi swarga ni. Perkara ni orang mikir Allah. Kau nak mikir Allah malah kena pikiran setan. Paman kalau kau hasil gawe Allah itu. Nah kemudian itu terus bertahun-tahun saya punya penyakit seperti itu. Saya lawan terus. Sing iso marekno nggih ayate pangeran. Nggih niku tengene ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqu. Oke, begini cara sampean tak warai ya. Yang bisa jadi faktor itu sesuatu yang wujud apa yang ghairu wujud. Faktor apa saja? Yang wujud. Sekarang bumi ini kadung wujud. Kalau awal alam ini Al-Adam, saya ulang lagi ya. Kalau awal alam ini Al-Adam, sesuatu yang nihilisme atau tidak ada. Kemudian alam ini menjadi ada, berarti Anda mengatakan barang tidak ada menjadi sebab barang yang ada. Itu stres apa tidak? Faham gak maksudnya? Lah iya, nah alam ini, adanya alam dengan tidak ada dulu mana? Kan dulu? Dulu dah. Tapi ketika dulu udah ada ini pasti ada di luar alam yang wujud, yaitu yang kita yakini Allah yang menjadi faktor wujudnya alam. Terus ono iso wae dhisik ra ono sapa-sapa jujur alam wujud. Berarti kaya darani barang enggak ada menjadi sebab. Lah ora ono kok dadi. Sesuatu yang enggak ada tentu enggak bisa jadi sebab. Yang bisa jadi sebab hanyalah sesuatu yang ada. Lah yang ini kita sebut Allah, disebut musabbibil asbab, penyebab dari segala sebab. Apalah istilahkan kamu? Kau muslahkan Allah atau musabibil asbab atau kau sabrima macam-macam. Enggak, Allah itu musabibil asbab. Kemudian di Islam Allah musabibil asbab disebut Allah. Tapi utama Allah nerangno itu sementing wujud sih. Yang jenenge sebab sementing wujud sih. Amkuliku min huiri sayin. Apakah alam sebanyak ini diciptakan tanpa ada sek yang wujud mendahului alam ini? Pasti ada sek yang wujud mendahului alam ini. Lah sek ini kita sebut Allah. Nanti sebut kul ayu sayin akbaru syahadah kulil lah. Faham yang lo maksud ya? Jadi kita nak kena penyakit ngono, lagi ngilangi siji, nak kira iso, tinggal ngopi, makan kena ini kena, tinggal. Terus sesuai setan ngomongi, tan setan, jenenge sebab itu barang wujud. Nak barang agam tidak ada, tidak mungkin jadi sebab. Mulanya gobloknya melahirkan yang gini, wah ya aku bisa turun, terus-terus. Kalau ada yang belum dikelon, kan juga kelon. Terus kalau ada yang belum, ya wes, sesuai turun. Terus ungkap-ungkap, terus kata ancekak, kambinan, terus apa? Terus bingung, saya tak ada bodoh, ya bias. Kemudian nak setan itu, akan isin roh, ngurah kambinan. Akhirnya malah rati godoh. Melainkan kanjeng Nabi yang figur yang luar biasa ya. Jadi ada sahabat yang mengalami itu. Mbak Nabi malah diguyu, dihentikani dhaka sorekul iman. Itu cuma iman sama apa. Tapi kalau ulang jenengan caranya ngoten. Pokoknya urutane urip ku yakin ana zat sing harus wujud dulu sebelum alam. Ini ku sebut wajibil wujud, napa? Lah wajib wujud itu apa? Mergo kita akal secerdas apapun akan mengatakan sing jenenge sebab harus sesuatunya itu wujud. Enggak mungkin sesuatu yang enggak ada menjadi sebabnya alam yang ada. Itu disebut amkhuliku min ghairi syai'in am humul khaliqu. Wali saluna yang bakal ditakoki sapa ngake ya wal kiamat di saking dalam dina kiamat amas yang perkara kanu kang ono sapa ngake ya taruna gawe-gawe sapa ngake. Yang dipuna tegese gawe-gawe sapa ngake. Ala wali atas ya Allah. Mereka dimintai tanya soal atau bikin kelantak kok sing bentes-bentes no, sing meleh-meleh. No. Jadi orang kafir nanti itu ditanya, tapi orang kok ditanya nopo, ditanya yang baik-baik itu tidak ditanya, dihardik, dimaki-maki. Tak ke ini umat uji reso nyukuri. Jadi ditanya tapi ditanya taubeh. Tapi kalau orang Islam ditanya Tuhan itu yang baik-baik. Tadi takoi. Kuen swargo tan rokokin, swargo. Tunjuk ida dari biro, kita mulai. Kuen takoi, takoi. Gak jadi tan rokokin. Tapi apa? Takoi orang apa? Taubih fil-fil ini dan filur. Tapi nak orang kafir ditakoki soalan apa? Taubihin kelan takok sing bentes-bentes no atau takok sing ngenyek. Jadi kuna nak mana niku sing ngenyek atau sing bentes-bentes no apa? Takok tapi no apa? Ngece, pokoknya semua ini kalau orang takok api-apian bet. Jadi orang-orang kafir nanti ditanya tapi soalan apa? Taubihin walamu telam fil-fil ini dan filur kulamu kosamin lam kosam waktu di Valentine juang, apa fa'ilu rumah, apa fa'ile ikilah loro-lorone apa walayah miluna, kalian fa'ile wali saluna apa ini al-wawu-wawu ini maksudnya wawu wa nunurruf ilah nurruf